Bagaimana dengan seorang yang ketiaknya berbau lalu masuk ke masjid? Ya, ini lebih parah daripada bawang dan berambang ya. Dan kita tahu bahwa Nabi SAW telah menganjurkan terkait dengan hal ini untuk apa? Mencabut bulu ketiak, dan itu salah satu hikmahnya agar tidak tersimpan di situ bau-bau kotor yang membuat berbau ketiaknya. Keringat dicampur dengan kotoran yang tersimpan di sela-sela rambut ketiaknya menjadi bau. Nah, Nabi sudah menyuruh agar bulu ketiak dicabut, ya, cabut. Nah, itu salah satu bentuk perhatian Islam kepada kebersihan dan kesehatan. Sehingga kalau ada orang yang seperti itu, ya, dilarang masuk masjid. Ya, itu larangan resmi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun nggak tertulis di peraturan.